Maka azanillahu ayyakum. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio ataupun streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi ketiga di hari pertama Daurah Osaka ini dengan tema baru, yaitu apa judulnya? Memilih istri idaman atau apa? Menjadi istri idaman. Pembahasan ini pernah dibahas berkali-kali oleh beberapa ustaz, termasuk saya pribadi pernah membahas masalah ini di tempat lain yang saya lupa entah di mana entah kapan. Dan saya sendiri lupa pernah bahas ini, tahu-tahu oh ternyata di internet sudah ada rekamannya juga. Ikhwan dan akhwat terutama, azanillahu wa iyyakum. Wanita sumber bencana, selain juga sumber kebahagiaan. Bahkan sumber bencana yang terbesar yang bisa menimpa para laki-laki yang sempat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sabda beliau dalam salah satu hadis yang muttafaqun alaih, ma ada'u ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Tidak pernah aku meninggalkan satu fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah para wanita. Bahkan kehancuran Bani Israel zaman dahulu juga salah satunya disebabkan karena fitnah para wanita. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tipu daya wanita tersebut sangat besar. Inna kaidahunna adhimun. Sesungguhnya tipu daya para wanita itu sangat besar. Mengalahkan syaitan laknatullahi alaih. Karena ketika Allah menerangkan tipu daya syaitan, Allah mengungkapkan inna kaidah syaitani kana dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Tapi ketika menerangkan tipu daya para wanita, disebutkan bahwa tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Berdasarkan hal itu, wajib kita berhati-hati dari fitnah wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fattaqullah wattaqun nisa fa inna ma ahlaka man kana qablakum minan nisa. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah kamu terhadap wanita, karena sungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu itu karena wanita. Bertakwa kepada Allah maknanya adalah menjaga diri dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Memelihara diri dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Bertakwa kepada para wanita maknanya menjaga diri dari fitnah yang ditimbulkan dari para wanita dengan cara memegang teguh petunjuk syariat ketika berhadapan dengan para wanita. Akan tetapi tidak bisa dikesampingkan lagi, wanita pun bisa menjadi sumber kebaikan, sumber pahala, dan menjadi pencegah binasanya kita karena bisa terhindar dari kemaksiatan karena wanita lain. Selamatkannya oleh wanita juga yang terikat secara sah secara syar'i. Wanita yang seperti ini menjadi sumber kebaikan bagi siapapun, sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawzatin salihah. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alaiha abaratsu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsihi wa malihi." Tidak ada yang bisa diambil manfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik daripada seorang istri yang solihah. Apabila suaminya memerintahkannya, dia mentaati perintah tersebut. Dan bila suaminya memandang kepadanya, dia membahagiakan dan menyenangkan suaminya. Dan apabila suaminya bersumpah terhadap istrinya, istrinya melaksanakan isi sumpah dari suaminya tersebut. Dan bila suaminya tidak ada di hadapannya, maka istri tersebut memelihara kehormatan dirinya dan memelihara harta dari suaminya. Ini menunjukkan bahwa wanita yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi laki-laki adalah wanita yang solihah dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, berlepas diri dari para wanita berarti berlepas diri dari kebahagiaan dan sumber pahala. Tapi terfitnah oleh para wanita berarti menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula, maka dibiarkan atau ditinggalkan merugikan, tapi dihadapi secara sembrono juga mencelakakan. Satu-satunya cara adalah tetap berinteraksi dengan mereka dengan cara-cara syar'i, dengan menghindarkan seluruh fitnah dan keburukan yang bisa ditimbulkannya, dan mengambil manfaat dari semua kebaikan yang bisa diambil darinya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila wa inna a'waja syai'in min ad-dhila a'la fa in dhahabta tuqimuha kasarta." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku wasiatkan agar kalian memperlakukan wanita dengan baik. Karena sungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Kalau kamu mencoba meluruskannya secara paksa, kamu akan mematahkannya. Dan kalau kamu membiarkannya, maka dia akan tetap dalam kebengkokannya." Jadi, diperlakukan secara saklek dan keras, dia akan patah. Dibiarkan, akan tetap dalam kebengkokannya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Tentu saja, diluruskan secara perlahan. Sedikit demi sedikit. Dengan upaya dan ikhtiar yang bertahap, maka dengan cara seperti itulah, lambat laun, sedikit demi sedikit, wanita tersebut akan menjadi, tulang tersebut akan lurus tanpa mematahkannya dan tanpa membiarkannya tambah bengkok. Setelah lurus, maka itu jadi simpanan tabungan kekayaan yang tak terhingga, yang termahal dibanding emas, perak, dan berlian. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Beliau menyatakan bahwa ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Wanita dunia ini seluruhnya perhiasan dan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah istri yang salihah. Hadis yang diriwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan di dalam kitab Musnad Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ni'ma bil mali salih lir rajuli salih. Wanita itu adalah sebaik-baik harta untuk sebaik-baik laki-laki. Berdasarkan hal itulah, maka berupayalah agar istri atau wanita yang menjadi di bawah tanggungan kita, baik dia itu istri kita, ataupun putri kita, ataupun adik kandung kita, berupayalah untuk kita cetak mereka menjadi wanita-wanita yang solihah, sehingga menjadi simpanan, tabungan atau harta kekayaan yang tidak terhingga. Lalu apa nilai keuntungan yang bisa dipetik dari seorang istri yang solihah bagi laki-laki, baik di dunia ataupun di akhirat? Maka sangat banyak. Adapun untuk di dunia, wanita yang solihah memiliki peran yang super penting untuk meraih kenyamanan dalam kehidupan yang dilalui oleh setiap insan. Seperti umpamanya selalu mensupport ketika suami berada di dalam kelemahan semangat dan iman. Memberi hiburan ketika suami merasakan kesedihan dan penderitaan. Mengingatkan ketika suami tersebut mengalami kealfaan dan kelalaian. Mendoakan baik dari jauh ataupun mungkin dari dekat terhadap suaminya dan anak-anaknya di saat suaminya membutuhkan dorongan doa. Kemudian memberikan kenyamanan dari segi-segi yang lainnya, seperti mencucikan pakaiannya, memasakkan makanannya, mengandung anaknya, menyusui, melahirkan dan mendidiknya, memelihara hartanya, dan menjaga suami dari kemaksiatan yang mungkin tersalur secara tidak sah terhadap wanita lainnya yang bisa mengundang murka dari Allah Azza wa Jalla. Semua peran wanita seperti itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Dan itu hanya bisa diperoleh dari seorang wanita yang solihah. Itu di dunia. Adapun di akhirat, seorang istri yang solihah akan menjadi ladang pahala yang sangat besar bagi seorang laki-laki yang menguntungkan mereka sampai ke akhiratnya. Lalu bagaimanakah kriteria atau ciri-ciri wanita solihah yang diidam-idamkan oleh setiap laki-laki? Ada beberapa kriteria dari seorang wanita yang solihah. Adapun kriteria yang pertama adalah menyangkut akidahnya. Akidah seorang wanita yang menjadi idaman kaum laki-laki adalah akidah yang lurus, iman yang mantap, keyakinan yang kuat. Dari iman yang mantap dan kuat ini lahir beberapa buah positif yang sangat menguntungkan. Di antara buah yang positif dari akidah yang mendalam seperti ini adalah pertama, keikhlasan. Dari tauhid yang mendalam lahir keikhlasan yang juga mendalam. Yang dimaksud dengan keikhlasan di sini adalah meniatkan seluruh ibadah dalam bentuk melaksanakan semua kewajiban istri, melayani suami, mencuci pakaiannya, memasakkan, membereskan rumah, mengepel, menyapu, mendidik anak, memandikan anak kecil, dan seterusnya. Dan semua itu ditujukan hanya untuk meraih ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Baik seluruh pekerjaan yang dilakukannya itu terpakai oleh suami atau tidak, yang penting dia menjalankan semua itu dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang balasan ini kadarnya sangat besar, sebesar jihad yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Seorang sahabat wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dia orang yang otaknya cerdas, bicaranya pandai, dan sering dijadikan wakil bagi para wanita untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang perkara-perkara agama yang berkaitan dengan para wanita. Datanglah dia kepada Nabi alaihi salatu wasalam lalu berkata, "Ya Rasulullah, innallaha ba'atha ilal rijali wan nisa fa amanna bik wa taba'naka." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah mengutusmu kepada laki-laki dan juga wanita. Maka kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Wa anna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad. Sedangkan kaum laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban salat Jumat, dengan mengurus janazah, dengan jihad. Tiga ibadah agung ini tidak diwajibkan kepada wanita. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina auladahunna wa hafidna auladahum wa hafidna amwalahum. Kalau para laki-laki sedang jihad di jalan Allah, kamilah yang mendidik, menjaga anak-anak mereka dan menjaga juga melihara harta-harta mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah sama enggak pahala yang kami peroleh dengan pahala yang mereka dapatkan wahai Rasulullah? Dia bertanya begitu karena merasa peran dia itu besar bagi suami yang jihad. Karena di rumah ada istri yang bisa mengurus anak-anaknya, mengurus juga hartanya, para laki-laki jihadnya fokus, tidak terbagi konsentrasinya, dan itu menambah kekuatan kaum muslimin. Peran para wanita besar loh. Coba umpamanya antum bekerja, tapi di rumah gak ada istri, rumah dengan banyak perabotan mahal, gak ada yang nunggu. Anak-anak punya umpamanya setelah cerai atau meninggal istrinya. Gimana anak saya? Konsentrasi terganggu. Tapi dengan adanya istri yang amanah, semuanya menjadi tenang. Peran seorang wanita bagi para suami itu besar. Sehingga lahir sebuah ucapan di balik setiap laki-laki yang sukses selalu ada peran seorang istri solihah di belakangnya. Mendengar itu Nabi alaihi salatu wasalam berpaling kepada para sahabat lalu beliau bertanya, "Hal sami'tum maqalata imra'atin sa'alat an umuri diniha ahsana su'alan min hadhihi?" Pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang urusan agamanya yang lebih bagus daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Ini sebagus-bagus pertanyaan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam kembali menoleh ke Asma lalu berkata, "Insarifi ya Asma. Wa'lami mawara'aki minan nisa." Sekarang pulanglah engkau hei Asma. Dan beritahukan kepada para wanita yang ada di belakangmu bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian. Ikhtiar kalian dalam mencari keridhaan suami-suami kalian dan amalan usaha kalian dalam menjaga anak-anak dari suami kalian ta'dilu kullama dzakarti. Pahalanya sebanding dengan amalan yang tadi kamu sebutkan. Jadi pahala seorang wanita di rumahnya mencuci pakaian, mencuci piring, mengepel, menyapu, beres-beres, memasak, sebanding dengan sholat Jumat, mengurus jenazah, bahkan jihad fisabilillah. Dengan resiko yang super kecil dibanding jihad. Kalau jihad apa resikonya? Nyawa, minimal terluka, tertawan. Atau kalau selamat tidak tertawan, tidak mati, tidak luka, minimal ngos-ngosan selama jihad. Belum mentalnya lagi, melihat kilatan pedang saja sudah ngerinya bukan main. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Muslim menyatakan, "Al-jannatu tahta dhilalis suyuf." Surga itu berada di bawah kilatan pedang. Kalau sekarang mungkin surga itu berada di bawah desingan peluru ya. Pedang sudah gak laku untuk perang. Kecuali mungkin perang gerilya ya. Pedang masih sangat berlaku. Nah, jadi resiko jihad sangat besar nyawa taruhannya. Sedangkan resiko yang ditanggung seorang wanita di rumahnya. Berupa mencuci piring, mencuci pakaian, ngepel, nyapu, beres-beres, masak. Tidak ada resiko yang sebesar jihad. Tidak ada seorang wanita dengan kaki di gips, pakai tongkat keluar rumah. Kenapa itu kaki patah? Habis apa? Habis nyuci piring. Masa nyuci piring sampai patah? Gimana nyucinya itu? Tidak ada yang seperti itu. Resikonya super kecil, tapi pahalanya super besar. Dan dosa yang gugur karena bekerja di dalam rumah juga tidak kecil, besar, sama dengan jihad. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah sama enggak pahala kami dengan pahala orang yang sedang jihad? Kata Nabi SAW, ya sama. Termasuk menggugurkan dosanya juga sama, dengan resiko yang tidak sama. Mengingat hal itu, setiap wanita yang menyadari bahwa jihadnya ada dalam rumah tangganya, jihadnya itu ngepel, jihadnya itu nyuci, jihadnya itu masak, beres-beres di rumah dengan seabrek pahala yang sangat besar, maka itu yang dikejar oleh wanita di dalam mengurus urusan rumah tangganya. Menyadari besarnya itu, wanita yang solihah akan meniatkan itu semua demi meraih pahala yang besar dari Allah. Maka tak akan ada keluhan. Tak akan ada roman wajah yang cemberut ketika ngepelnya. Ketika repot dengan mencuci piringnya, dengan mencuci pakaiannya, dengan bersih-bersih dan beres-beres di rumahnya. Karena dia tahu kecemberutan simbol ketidakridhaan. Dan ketidakridhaan identik dengan ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan dalam beramal selain menggugurkan pahala dari amal itu juga mengundang turunnya azab, dosa dari Allah Azza wa Jalla. Ingat enggak kita kepada hadis yang menceritakan tiga orang yang mengamalkan tiga amalan hebat, tapi karena tidak ikhlas masuk ke dalam neraka. Satu orang yang mati syahid, ya. Yang kedua orang berilmu, mengajarkan ilmunya, berdakwah membaca Al-Quran. Dan yang ketiga orang yang hartawan dan dermawan, menolong banyak orang, infak dan zakat, serta meringankan beban orang-orang fukor dan masakin. Tapi tiga-tiganya masuk neraka karena apa? Riya. Dan riya adalah ketidakikhlasan. Selain itu, pahala dari amal jihadnya, amal ilmunya, dan amal dari hartanya itu hilang, musnah, juga diazab dengan oleh Allah dengan azab yang pedih. Lihat juga salat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat, yaitu yang sahun dan yang riya. Riya adalah ketidakikhlasan. Setiap ketidakikhlasan mengundang azab. Walaupun ketidakikhlasan itu melandasi amal ibadah yang agung seperti sholat. Oleh karena itu, seorang wanita yang sholihah tahu bahwa di dalam mencuci piring ataupun pakaian, ngepel, nyapu, beres-beres, masak, ngurus suami dan anak-anak, itu jihad mereka. Di sana ada pahala. Di sana ada pengguguran dosa. Maka mereka akan semangat di dalam menjalani seluruh tugasnya karena pahalanya tidak kecil dan akan melaksanakan itu dengan ikhlas. Tanpa ada ketidakridhoan. Tanpa ada kecemburutan. Tanpa ada sikap uring-uringan. Karena semua itu akan merugikan dirinya. Coba bayangkan kalau seorang laki-laki habis kerja atau habis jihad pulang ke rumahnya. Lalu dia uring-uringan masang muka yang cemberut. Ternyata jihad itu capek. Bisa luka lagi, bisa mati. Makanya aduh jihad itu mudah-mudahan janganlah umpamanya. Coba bayangkan. Bagaimana sikap dan komentar kita kepada laki-laki yang seperti itu? Kita akan minimal berkata dalam hati, sayang banget ini orang. Amalan gede yaitu jihad, tapi kok dikeluhkan? Bagaimana seorang istri bila suami pulang dari pekerjaan? Pulangnya uring-uringan sambil cemberut, sambil apa namanya ngedumel. Mah, atau umi, atau ibu. Tahu gak? Nyari duit itu susah loh. Capek. Saya tadi dimarahi bos. Padahal kesalahan saya cuma sedikit. Ya cuma nabrakin mobilnya aja ke pohon. Wah, saya mah. Keringat sudah saya peras, tulang sudah saya banting-banting, gitu ya. Apa peristiwa sanat? Banting kering, banting tulang, peras keringat. Capek ini pegal-pegal nih. Mengeluh dia dengan pekerjaan, dengan ikhtiar mencari rezeki. Bagaimana sikap si istri? Pasti enggak enak. Ya, pasti dalam hati minimal akan ngomong. Bahkan mungkin bisa berani, Pak. Itu pahala loh. Dan pahala itu bisa terhapus oleh keluhan tadi loh. Kan begitu ya. Nah sekarang coba balikan. Bagaimana kalau si istri selama melaksanakan seluruh pekerjaan rumah tangganya sambil cemberut karena kecapean. Sambil ngedumel karena kepayahan. Sambil begitu suami pulang, sepatunya belum dibuka, kantongnya belum disimpan, duduk juga belum. Sudah langsung, Pak ini dia, sudah ngepel, sudah ini. Capek, pegel-pegel nih. Bayangkan. Selain pahala terhapus, melahirkan dosa. Dosa ketidakikhlasan dan dosa membuat sumpah perasaan suami yang baru saja datang. Seorang wanita yang solihah, yang akidahnya kuat, tauhidnya lurus, mengikhlaskan seluruh niat dalam melaksanakan kewajiban di rumah tangganya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi dengan iming-iming pahala yang sangat besar seperti yang tadi dijelaskan, maka insya Allah mereka akan meniatkan semuanya karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, akidah yang kuat dan lurus melahirkan kesabaran. Sabar maknanya lah habsun nafsi anit tasyakki. Wa habsul yad an syukukil juyub. Sabar itu artinya menahan diri dari mengeluh. menahan tangan dari mengoyak-ngoyak pakaiannya, dari menjambak-jambak rambutnya, dan dari mencakar-cakar pipinya ketika memperoleh musibah. Itu namanya sabar. Tidak mengeluh, tidak mengoyak-ngoyak pakaiannya, tidak menjerit-jerit ketika dia memperoleh musibah dari Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya sabar. Dan di balik kesabaran terkandung banyak sekali keutamaan. Ini yang disadari oleh seorang wanita yang solihah, wanita idaman. Apa kebaikan di balik kesabaran tersebut? Pertama, pahalanya enggak dihitung oleh Allah. Allah biasanya kalau mau memberi pahala terhadap suatu amalan disebut angka 10 kali lipat sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan baginya akan dibalas dengan 10 kali lipat. Pakai angka. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih melahirkan 7 batang, dari setiap batang melahirkan 100 benih. Satu benih jadi 7 batang, masing-masing batang menghasilkan 100 benih. 7 kali 100, 700. Satu kali infak Allah ganti dengan 700 kali lipat. Itu amalan-amalan pada umumnya Allah menyebut angka ketika membalas. Adapun ketika Allah menerangkan tentang pahala kesabaran, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanyalah akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Makna tanpa hisab, tanpa menyebut angka, tidak di kilo, tidak di liter atau ditakar, tidak disebut angka, tapi dikucurkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ini yang pertama. Buah kedua dari kesabaran adalah dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat hidayah. Salah satu di antara amalan pengundang hidayah dari Allah adalah sabar. Allah berfirman, wabashiris sabirin. Alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Humul muhtadun. Kata Allah, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah pula kami semua akan kembali. Mereka lah orang-orang yang akan dapat solawat dari Allah, rahmat, dan mereka pula orang-orang yang memperoleh hidayah. Tiga Allah sebut dalam satu ayat. Solawat dari Allah, rahmat, dan hidayah. Solawat dari Allah maknanya pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Ini keterangan Abu Aliyah yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, salatullahi ala abdi tsana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba maksudnya pujian Allah kepada dia di hadapan para malaikat. Tuh, tiga satu kaligus. Salawat alias pujian dari Allah, kemudian rahmat juga hidayah. Allah pun menjanjikan ma'iyahnya kepada orang-orang yang sabar. Ma'iyah itu kebersamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ma'iyah atau penyertaan Allah kepada orang yang sabar, orang yang takwa, orang yang berbuat kebaikan, Maknanya apa? Maknanya adalah perlindungan, penjagaan, pertolongan, dukungan, pemantapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan orang yang sabar akan selalu dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan dunia ataupun akhirat. Dan banyak lagi keutamaan sabar yang lainnya yang begitu menggiurkan, yang sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Oleh karena itu, orang yang akidahnya kuat, tauhidnya mantap, menyadari buah dari kesabaran yang tadi dijelaskan, makanya serepot apapun, secapek, sepayah apapun, mereka tetap bertahan dalam kesabaran, karena di balik kesabaran terkandung kebaikan yang sangat banyak. Ini hal kedua yang akan lahir dari tauhid yang sangat kuat, yaitu kesabaran selain keikhlasan tadi. Ketiga, lahir muwalat kepada sesama mukmin dan mukminat. Muwalat itu wala, loyalitas. Cinta mencintai, bergaul hanya dengan sesama orang-orang mukmin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Wali itu bisa bermakna pemimpin atau pelindung atau kekasih atau kawan dekat. Dan hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, juga ada dalam silsilah al-hadis as-sahihah, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Authaqu urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah saling mencintai karena Allah dan saling memusuhi karena Allah. Sayang karena Allah, benci juga karena Allah Azza wa Jalla. Dari keimanan yang dimiliki oleh seorang wanita yang salihah akan mendorong dia hanya memilih kawan bergaul yang sama-sama beriman. Dan Allah yang akan mengkondisikannya. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa." Ruh itu bagaikan tentara-tentara yang mujannadah, yang terkoordinir, yang sudah diatur. Yang namanya tentara, keteraturannya itu biasanya lebih kuat disiplinnya dibanding non-tentara. Ruh itu seperti tentara yang diatur, yang dikoordinir. Maka ruh-ruh mana saja yang saling mengenal karena akidah dan imannya, dia akan saling menyatu. Dan ruh mana saja yang tidak saling mengenal karena perbedaan akidahnya, dia akan saling berpisah. Oleh karena itulah, orang yang seakidah walaupun dipisahkan oleh lautan, dipisah oleh jarak, dipisah oleh waktu, tetap mereka menyatu. Kenapa kita umpamai mengenal para ulama ahlus sunnah? Kita mengenal imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lain. Dan mencintai mereka, mendoakan kebaikan setiap kali nama mereka disebut. Demikian juga para ulama mudawin hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan seterusnya. Dan para ulama baik sebelumnya atau setelahnya, seolah-olah kita akrab dengan mereka, sering menyebut nama mereka, mendoakan mereka, mengutip pendapat dan penjelasan mereka. Padahal jarak yang misalkan antara mereka jauh, baik waktu ataupun tempat. Karena apa? Karena jiwanya saling mengenal. Oleh Allah nanti dikondisikan untuk saling mengenal pula. Demikian juga kita dengan ikhwan-ikhwan kita yang terpisah oleh lautan, oleh jarak yang sangat jauh gitu ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang yang memungkinkan bisa saling mengetahui dan saling komunikasi. Kita bisa menyatu. Walaupun fisik gak pernah bertemu, komunikasi lewat SMS, lewat telepon, lewat radio, lewat Skype, dan yang lain-lainnya, itu terjadi, dilakukan. Allah lah yang mengkondisikan seperti itu. Oleh karena itu, seorang istri muslimah yang beriman dengan keimanan yang benar, yang lurus, akidah yang kuat dan tauhid yang mantap, Allah akan mengkondisikan hati mereka untuk apa? Hanya bergaul dengan orang-orang yang beriman. Adapun istri yang karakternya buruk, Allah akan pertemukan juga dengan yang sama buruknya. Lalu mereka saling mempengaruhi. Al-mar'u ala dini khalil. Falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat terpengaruh atau bergantung kepada agama kawannya. Makanya hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Hadis itu diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Allah pun melarang setiap muslim bergaul duduk-duduk dengan orang yang akidahnya menyimpang. Lalu nanti kita terimbas, terpengaruh oleh penyimpangan mereka. Al-Quran bukan sekali dua kali menjelaskan itu. Coba lihat sebuah ayat yang terdapat dalam An-Nisa 140. Allah Azza wa Jalla berfirman. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَةِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Kata Allah, Allah telah menurunkan kepada kalian kitab. Maksudnya Al-Quran. Yang salah satu isinya adalah, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, atau diolok-olok, maka jangan sekali-kali kalian duduk-duduk bersama mereka, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada urusan yang lain. Kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, berarti kalian sama dengan mereka. Walaupun ayat ini melarang kita duduk bersama-sama orang yang mengingkari ayat Allah atau mengolok-olok, tapi ayat ini oleh para ulama digunakan juga sebagai dalil terhadap larangan menghadiri sebuah majlis yang di dalam majlis itu ayat-ayat Allah ditakwil, dibicarakan secara tidak proporsional, dibedah dengan alat yang bukan alatnya untuk membedah, seperti dengan ra'yu, seperti dengan filosof, dengan filsafat, seperti dengan ilmu-ilmu atau disiplin ilmu lain yang bukan alatnya untuk membedah Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita duduk-duduk di sana. Seperti juga membicarakan kebid'ahan yang pasti di dalamnya ada ayat Al-Quran yang diseleweng-selewengkan dan disimpang-simpangkan. Allah menyatakan, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, sampai mereka itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lain-lainnya. Inilah pentingnya memiliki akidah yang lurus. Inilah pentingnya kita memiliki tauhid yang benar. Agar Allah memberikan kawan-kawan yang sepemahaman dengan kita. Tidak diberikan kawan yang akidahnya menyimpang lalu kita terpengaruh. Kuantitas dari ibadah meningkat, tetapi akidah yang mendasarinya ambruk. Maka sia-sialah amal kita. Tidak sekadar sia-sia, tapi menyebabkan kita terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inilah dampak yang pertama dari akidah yang lurus, yaitu lahirnya mualah. Kepada siapa mualahnya? Kepada sama-sama orang yang akidahnya lurus. Dan menghindari orang-orang yang akidahnya menyimpang, pemahamannya keliru, dan seterusnya. Kedua, akidah yang lurus, yang kuat, juga melahirkan akhlak yang mulia. Sebab akhlak itu indikator dari keimanan. Baik tidaknya, lurus tidaknya akidah manusia dilihat dari akhlaknya. Coba lihat hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu, berkata baik atau diam. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu akidah. Itu tauhid. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, berkata baik atau diam itu apa? Akhlak. Jadi benar atau lurusnya akidah diaplikasikan lewat akhlak. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi SAW menyatakan demikian. Tidak beriman menunjukkan akidahnya menyimpang. Dia Muslim, tapi akidahnya menyimpang. Tauhidnya keliru. Dia tanya oleh para sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ngeganggu tetangga. Itu akhlak. Tukang mengganggu tetangga adalah akhlak yang buruk. Dan itu indikasi dari tidak adanya atau tidak berimannya orang itu dengan keimanan yang sempurna. Nabi SAW pun bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Walhasil, tauhid melahirkan kemuliaan akhlak. Iman melahirkan keindahan perilaku. Dan akhlak yang mulia seperti ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan hidup yang dialami manusia di alam dunia. Bayangkan pemilik akhlak yang mulia itu pendamping kita seumur hidup, yaitu istri. Kalau ke tetangga saja baik, mestinya ke suami sama ke anak-anak lebih baik lagi. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, "Arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salih, was-sakanul wasi, wal-jaru salih, wal-markabul hani." Ada empat perkara sumber kebahagiaan. Pertama, istri yang salihah. Kedua, tempat yang luas, tempat tinggal yang luas, rumah yang gede. Makanya kalau bikin rumah yang gede aja. Ketiga, tetangga yang soleh, yang baik. Dan yang keempat, kendaraan yang nyaman. Beli aja yang baru, jangan yang bekas. Jangan uang banyak, tapi untuk menunjukkan ketawaduan, beli mobil tahun 50-an. Kenapa? Tawadu, perlu uang banyak. Itu tawadu yang keliru. Baru umpamanya mau masuk mobil aja sudah bau bensin. Pas di starter, didorong. Maju. 100 meter, mati lagi. Ngapain beli mobil yang kayak gitu? capek segala-galanya, menghambat seluruh keperluan kita. Beli mobil yang bagus kalau mampu. Wa arba'u minas syaqa, dan ada 4 sumber dari penderitaan. Pertama adalah al-jarusu, tetangga yang buruk. Kedua adalah wal mar'atussu, istri yang juga buruk akhlaknya. Suami baru pulang sudah manyun sambil melaporkan seluruh keburukan yang didramatisir. Keburukannya umpamanya cuma 1 cm, dia dramatisir jadi 10 meter. Mana nyaman suami hidup dengan wanita yang seperti itu. Ketiga, kendaraan yang buruk. Dan yang keempat, tempat tinggal yang sempit. Dari kemuliaan akhlak melahirkan banyak kebaikan dari istri yang akhlaknya mulia seperti itu. Kebaikan yang lahir melahirkan kebaikan lainnya juga. Seperti contoh di antara kebaikan yang akan lahir dari seorang istri yang akhlaknya baik adalah dia selalu menebar salam. Salam kepada suaminya, salam kepada istrinya, salam kepada siapapun yang bertemu dengannya. Masuk rumah, salam. Suaminya ada di kamarnya, istrinya di dapur, lalu kemudian masuk ke kamar, salam. Assalamualaikum sayangku, buah hatiku, sumber kebahagiaanku, cintaku, belahan jiwaku, dan sealbreg gombalan lain. Itu menyenangkan bagi suami, gak apa-apa gombal-gombal juga. Tapi kalau itu diungkapkan sepenuh perasaan, gak akan terasa gombal. Apa sih kebaikan dari sana? Oh, banyak. Dari salam tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih, Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu bersabda, "La tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian mencintai, saling mencintai. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang bila kalian melakukan amalan itu, kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Ini buah, salah satu buah dari akhlak yang mulia. Sebaliknya, akhlak yang buruk yang dimiliki oleh istri menyebabkan si istri tersebut selain menimbulkan kesumpekan pada perasaan laki-laki yang menjadi suaminya, anak-anak yang menjadi anak-anaknya, juga penyebab masuk nerakanya wanita tersebut. Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkata, Uriyatin naru fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Diperlihatkan kepada aku neraka, maka tiba-tiba aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita yang kafir. Para sahabat bertanya, apakah yakfurna bila, apakah kafir kepada Allah? Dijawab, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan walau ahsanat ihdahunna dahar thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Bukan, tapi kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Seandainya ya salah seorang di antara istri-istri tersebut melakukan kebaikan sepanjang waktu, lalu dia melihat satu kesalahan dalam dirimu, lalu dia berkata, aku tidak pernah melihat ada satu kebaikan pun pada dirimu. Kufur wanita itu kepada suaminya. seluruh kebaikannya terhapus. Makanya awas, hati-hati itu akhwat, para ibu, para istri. Jangan sampai kepada suami berkata, "Mas, Abi, Pak, selama kita berumah tangga saya belum pernah bahagia sekali aja." Wah, gugur itu semua pahalanya. Hati-hati. Selalu-selalu menderita, sedih, sengsara. Aduh, kapan sih kita bahagianya? Itu menggugurkan, menghapus semua pahala kebaikan yang pernah dilakukan. Kan sayang, ya. Selain membuat suami sakit hati, sumpek, dan itu melahirkan dosa yang sangat besar, juga menggugurkan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh wanita. Dari akhlak yang baik timbul juga roman wajah yang ramah dan menyenangkan. Karena seorang wanita yang solihah, wanita idaman, wanita dengan akidah yang kuat, dengan iman yang mantap, dengan tauhid yang tertancap secara mendalam, mengetahui itu. Senyum itu apa? Sedekah. Senyum itu apa? Ibadah. Terlebih kepada orang terdekat, kepada suami, kepada orang tua, kepada adik atau kakak, termasuk kepada anak. Dan jangan diremehkan nilai sedekah dari tersenyum. Kayaknya enteng ringan, ah, kalaupun ada pahala, kayaknya pahalanya gak seberapa deh. Nah, jangan sampai keluar omongan itu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqa." Jangan kalian menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, sekalipun dengan cara kamu menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, yang ramah, yang full senyum. Bila ini dilakukan kepada tetangga, kepada kawan, kepada orang lain yang tidak dikenal, itu bernilai ibadah, apalagi dilakukan kepada orang terdekat. Kepada suami, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada mertuanya, dan kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya. Dengan semua kebaikan akhlak yang dimiliki oleh wanita atau istri idaman tadi, apa yang dirasakan oleh suami? Nyaman, tenang, senang, bahagia. Siapa yang tidak senang melihat istrinya selalu tersenyum kepada dirinya? Siapa yang tidak senang mendengar istrinya setiap kali bertemu mengucapkan salam? Siapa yang tidak senang melihat istrinya selalu berkhidmat kepada dirinya, kepada senang. Pulang dari pekerjaan dengan membawa setumpuk masalah. Dengan membawa seabrek kesumpekan yang dia bawa dari tempat kerja. Pekerjaan yang gak beres, dimarahi oleh atasan. Anak buah menyebalkan dan seterusnya. Begitu pulang disambut dengan senyum terbaik istri yang kita cintai. Disambut dengan kata-kata mesra yang penuh dengan hiburan kepada suaminya dan penuh doa. Aduh, pahlawanku baru tiba. Kekasih hatiku baru saja datang. Buah hatiku atau belahan jiwaku baru saja mengisi kembali relung-relung hatiku yang kosong. Umpamanya. Sambil apa? Sambil diusap keringatnya dengan tisu, dengan handuk. Diambil tasnya, dibukakan sepatunya, disiapkan air hangat untuk mandinya atau air minum untuk menghangatkan. Melihat semua perilaku istri seperti itu, mendadak seluruh masalah hilang, tersapu oleh sikap istri yang sangat menyenangkan seperti itu. Rumahnya begitu beres, begitu rapi, begitu harum, anak-anaknya ikut menyambut dalam keadaan sudah mandi, sudah bersih, menunjukkan kerinduan kepada sang ayah. Maka berubahlah rumahnya menjadi surga baginya. penghilang seluruh duka, pemusnah seluruh masalah, dan pengusir seluruh kesumpekan dan kesempitan jiwa yang selama ini dia rasakan di luar rumahnya. Maka slogan Baiti Jannati akan selalu menjadi slogan bagi rumahnya. Ini lahir hanya dari seorang istri idaman, istri yang solihah. Maka tiada tempat yang lebih membuat betah bagi seorang suami kecuali di rumahnya. Tidak ada tempat di alam jagat raya yang lebih menyenangkan daripada rumahnya. Tidak ada tempat yang lebih menghibur dan membuat dia nyaman kecuali hanya rumahnya. Betahlah suami seperti itu berada di rumah yang dikelola dan diminij oleh istri idaman seperti itu. Itu hal kesekian yang lahir dari akhlak yang mulia. Keberapa itu? Ketiga apa? Yang pertama salam ya. Yang kedua apa lagi? Wajah yang cerah, yang apa? Yang ramah. Baru dua ternyata. Ketiga yang akan lahir juga dari akhlak yang mulia adalah al-haya. Apa arti haya? Malu. Umumnya malu tidak mendatangkan apapun kecuali mendatangkan kebaikan. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-haya'u la yati illa bi khairin." Rasa malu itu tidaklah mendatangkan apapun kecuali hanya mendatangkan kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Rasa malu inilah yang menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, dari ucapan dan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah yang akidahnya kuat dan tauhidnya mantap. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk melalaikan seluruh kewajiban. Malu apabila ada kekurangan dalam perilaku dan servis pelayanan dan sikap yang harus dia lakukan kepada suaminya. Bila itu dia seorang istri yang solihah. Coba lihat seorang istri solihah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, namanya Thalhah. Thalhah ini punya anak namanya Yahya. Yahya punya anak namanya Thalhah juga. Anaknya namanya sama dengan bapaknya. Bapaknya Yahya, bapaknya Thalhah, anaknya juga Thalhah. Jadi kakek dengan cucu sama-sama Thalhah. Nah, tengah-tengah namanya siapa? Yahya. Thalhah bin Yahya bin Thalhah. Thalhah sang cucu menceritakan, "Haddatsatni jaddati Sa'da binti Auf al-Marriyah radhiyallahu anha telah menceritakan kepadaku nenekku yaitu Sa'da binti Auf al-Marriyah. Suatu saat kata sang nenek, ja'ani Thalhah, telah datang kepadaku Thalhah, suaminya." Thalhah yang mana ini? Kakek ya. Dia datang dengan muka yang sedih, seperti ada beban. Apa yang dikatakan oleh sang istri kepada suaminya ini? Masya'nu, ada apa denganmu? Adakah satu kekurangan dalam amal yang harus aku lakukan kepadamu sehingga engkau bermuka masam seperti itu? Maka maafkan aku, akan aku perbaiki. Jadi dia langsung rasa, jangan-jangan itu apa? Kesalahan dirinya. Membuat suaminya begitu pulang itu seperti sedih. Seperti menanggung beban psikologis yang sangat berat. Apa kata sang suami? La, Ni'ma halilatul mar'i anti. Enggak. Sebaik-baik istri seorang muslim adalah kamu. Kamu itu istri terbaik. The best of the best. Gitu ya. Padahal istri cuma satu. Jadi dia bukan karena itu. Wa masya'nu, kalau begitu ada apa? Kenapa kamu sedih? Murung begitu. Seperti ada beban berat. Coba dengar jawaban Tolha. Aneh. Kata dia, inna al-mala indi qad kathurat wa akrabani. Karena sungguhnya harta yang aku miliki sekarang bertambah banyak. Ini yang membuat aku sedih. Aneh enggak tuh? Aneh, kok harta tambah banyak? Tambah sedih. Kita kan sebaliknya ya. Kalau harta tambah banyak kelihatan tuh cengengesan, sumringan gitu ya. Tapi kalau umpamanya sedang bokeh, baru kelihatan dari wajahnya ngelamun gitu ya. Tatapan matanya kosong gitu, cemberut. Jadi wajah, roman wajahnya menjadi indikator bagi dompetnya. Kalau orang zaman sekarang begitu ya. Dompetnya gak kelihatan. Tapi ada indikatornya tuh wajah. Sama dengan tank bensin mobil atau motor. Kan tank bensinnya isinya gak kelihatan ya. Tapi ada jarum indikatornya. Kalau umpamanya di F, berarti penuh. Penuh gitu ya. Kalau dari E, kosong gitu kan. Gak bisa orang menyatakan, wow, mobil saya full tank. Dilihat di E. Di starter gak hidup. Di dorong juga gak hidup. Ah, bohong itu. Orang zaman sekarang wajahnya indikator dari isi dompet. Kalau para sahabat zaman dahulu sebaliknya. Begitu banyak hartanya dia bersedih. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Dia bilang, masya'nu, iqsim alal masakin. Apa masalah? Udah bagikan saja kepada kaum miskin. Agar kamu tidak sedih lagi. Ini istri gak matre ya. Dibagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Semuanya sampai habis. Setelah habis, baru wajahnya cerah lagi. Seolah-olah dia baru lepas dari beban berat yang menghimpitnya gitu ya. Karena ingat apa? Hisab. Ini cerita sang nenek kepada cucu yang namanya Tolha tentang suaminya yang juga namanya Tolha. Maka sang cucu, Tolha sang cucu bertanya kepada Khazinul Mal, kepada penjaga harta kakeknya dulu. Kam kanal malul ladhi qassam, berapa banyak harta yang dulu oleh kakeknya dibagikan? Dijawab, arba'u mi'ati dirham, sebanyak 400 dirham. Kita belum tercengang karena masih dalam bentuk dirham. Tapi kalau sudah dirupiahkan baru tercengang. Satu dirham itu berapa harganya sekarang? Kemarin ya, menjelang kan di Roja Bandung itu sekarang sedang ada pembangunan ruang produksi. Kita membutuhkan 100 juta dengan isinya. Diumumkan seminggu udah tercapai itu. Ada di antara yang memberi dirham, 100 dirham. Dalam bentuk dirhamnya sama ada sertifikat. Ini 100 dirham. Jazahallahu khairah, seorang ibu. Lalu saya search di internet, berapa itu? Dinar berapa, dirham berapa? Oh, dapat. Satu dirham harganya 70 ribu rupiah. Satu dirham. Kalau dinar bisa 2 juta lebih. Coba kalau 400 ribu. 400 ribu berapa nolnya? 5. Terus 70 ribu berapa nolnya? 4 tambah 5 berapa? 9. Tadi berapa? 7 kali 4 berapa? 28. 28 dengan 90. 28 miliar itu yang dibagikan. Konglomerat mana sekarang yang membagikan uang semuanya 28 miliar sampai habis? Uangnya triliunan, enggak ada tuh yang ngasih. Nih, 10 miliar, enggak ada kan? Itu sampai habis loh. Atas usulan siapa? Atas usulan wanita solihah yang tidak matre. Dilihat kesolihahan. Sa'dah bin Ti'auf al-Mariyah istrinya Talhah dari beberapa aspek dalam hadis ini. Pertama, begitu melihat suaminya seperti sedih, dia langsung introspeksi diri. Jangan-jangan kesedihan suaminya akibat dari kesalahannya atau kekurangan dia dalam bersikap kepada suaminya. Langsung kan begitu. Siap-siap minta maaf dan siap memperbaiki. Kedua, adanya pengakuan dari suaminya sebaik-baik istri seorang muslim adalah kamu tuh. Dan yang ketiga, usulannya membagikan uang kalau sekarang senilai 28 miliar. Suruh bagikan semuanya sampai habis. Ada enggak wanita solihah seperti ini zaman sekarang? Mungkin ada, tapi kita tidak tahu dan di mana dia berada. Dan itu hanya Allah akan berikan kepada laki-laki yang memiliki kualitas yang sama. At-tayyibatu lit-tayyibin. Para wanita yang baik itu untuk laki-laki yang juga baik. Berdasarkan hal itulah, maka seorang istri yang solihah yang akan memberikan kenyamanan kepada suaminya akan selalu introspeksi atas kekurangan dan kesalahannya kepada suami bila suami terlihat dari sikap, perilaku, dan ucapannya merasakan ketidaknyamanan. Langsung dia introspeksi. Jangan-jangan ini salah saya. Dan istri yang seperti itu tentu saja akan membuat suaminya bertambah nyaman, bertambah senang, bertambah tenang, bertambah bangga memiliki seorang istri yang solihah seperti ini. Inilah akhlak ketiga yang akan lahir dari seorang istri yang solihah, istri idaman, yaitu dia akan introspeksi atas kesalahannya ketika melihat suaminya merasakan ketidaknyamanan. Keempat, sikap yang lahir akan lahir dari akhlak yang baik adalah memaafkan kesalahan siapapun yang bersalah kepada dirinya, apalagi yang bersalah itu suaminya atau anaknya. Satu hal yang harus disadari bahwa masing-masing pasangan kita ini bukanlah malaikat. Istri kita bukan malaikat, suami juga bukan malaikat. Bukan juga seorang nabi yang maksum. Manusia biasa yang pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti salah dan setiap ada sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat dari kesalahan. Jangan mengangan-angankan memiliki pasangan hidup yang tanpa cacat, yang sempurna dari segi sikap. Jangan. Bersiaplah menghadapi pasangan yang akan pasti berbuat salah suatu saat. Tidak hanya kepada kita, bahkan kepada Allah SWT. Kalau manusia sangat-sangat mungkin berbuat salah kepada Allah, maka lebih sangat mungkin lagi mereka berbuat salah kepada sesama manusia terhadap kepada suami. Menyadari hal ini, maka di saat suami atau pasangan hidup kita terjerumus ke dalam kesalahan, pertama, memaklumi. Kedua, memaafkan. Ketiga, meyakini kesalahan itu hanya akan melahirkan kebaikan. Apa sih kebaikan yang lahir dari kesalahan? Banyak atuh. Dari kesalahan lahir tobat, ya. Tobat kebaikan bukan? Kebaikan itu. Tanpa ada kesalahan tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada apa? Tidak mungkin ada tobat. Tobat dari apa kalau kita enggak salah, ya? Dan tobat selain menghapus dosa akibat kesalahan tadi juga melahirkan pahala. Di samping membuat Allah gembira, ya. Allah itu lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba dibanding kegembiraan orang yang kehilangan bekal terus kembali lagi. Hadisnya sering kita dengar itu. Apalagi ajaran Islam mengiming-imingi banyak hal yang menggiurkan dari sikap pemaaf. Pertama, memaafkan kesalahan orang itu perintah Allah. Allah menyatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang berbuat baik dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Karena ini perintah Allah, maka melaksanakannya pasti bernilai ibadah. Ada pahala dan menggugurkan dosa. Kedua, Allah Azza wa Jalla memasukkan sikap pemaaf kepada salah satu di antara ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surah Ali Imran 1:3-4, ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam salah satu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan sikap maaf yang diberikannya kecuali hanya menambah kemuliaan. Jadi faedah manfaat dari maaf itu, memberi maaf itu, pertama itu perintah Allah. Dan ketika itu dilaksanakan pasti benar ibadah. Kedua, itu sifat orang yang bertakwa. Ketiga, memberi maaf hanya akan menambah kemuliaan semata-mata. Keempat, memberi maaf itu mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain itu bukan mengharapkan orang itu kembali berbuat baik kepada kita, bukan. Tapi mengharapkan balasannya dari Allah. Dimuliakan, ditinggikan kemuliaannya dan dimaafkan. Coba lihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang kaya raya tadinya. Dia banyak menolong muhajirin dari tindasan orang-orang kafir selama di Mekah sampai ke Madinah. Ada kerabatnya yang miskin ditolong, ditunjang segala-galanya. Muhajirin juga seperti itu. Sampai pindah ke Madinah, kembali dia memiliki kekayaan yang cukup. Ditolong lagi orang-orang yang perlu ditolong. Jasanya banyak. Ketika terjadi fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal dengan hadithul ifki, orang-orang yang ditolongnya itu bukannya membela Aisyah, ikut menyebarkan fitnah itu. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan ayat yang menunjukkan Aisyah itu bersih dari semua tuduhan. Mulailah Abu Bakar, siapa yang enggak mangkal, ya? Air susu dibalas dengan Air tuba ini mentang-mentang sudah lama di Jepang jadi lupa peribahasa Indonesia. Air susu dibalas dengan air? Air tuba itu apa? Racun. Racun. Kenapa peribahasanya tidak disebut air susu dibalas dengan racun? Karena katanya, saya juga belum tahu yang namanya itu. Air tuba itu getah, beracun tapi bentuknya seperti susu, putih, cair. Sehingga kelihatan bentuknya seperti susu, padahal itu apa? Racun. Kalau umpamanya kita ngasih air susu, orang lain ngasih, nih racun, bau, nggak akan dimakan itu ya. Tapi nih air tuba kayak susu, diminum lek mati. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Keburukan. Karena air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Kebaikan Abu Bakar kepada orang-orang tadi dibalas dengan ikut menyebarkan fitnah. Setelah terbukti Aisyah bersih dari semua tuduhan, Abu Bakar sampai bersumpah. Demi Allah, saya gak akan bantu-bantu lagi mereka. Saya tidak akan lagi berbuat baik kepada mereka. Tidak akan memberi apapun lagi. Berkaitan dengan ini turun Al-Quran surah An-Nur ayat 23. Siapa? Kata Allah yang berani bersumpah bahwa dia tidak akan berbuat baik lagi kepada orang. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Maafkan mereka. Toleranlah kepada mereka. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena maafkan mereka? Mendengar atau ketika ayat ini turun, Abu Bakar menyatakan, Bala uhibbu ayaghfirullahu li. Ya, saya suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa saya. Akhirnya selain dimaafkan, tetap jalan lagi itu tunjangan kepada mereka. Ini namanya ihsan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Laisal ihsanu antuhsinu ila man ahsana ilaih. Wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Itu bukan ihsan. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kebaikan keburukan itu dengan kebaikan. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Atau air tuba dibalas lagi dengan air tuba lagi. Jangan. Kalau orang lain ngasih air tuba, buang, kasih susu. Nih, saya mau susu benar, kamu mau tuba. Gitu kan? Itu ihsan. Kalau orang berbuat baik, kalau kita berbuat baik, itu muqabalah namanya. Atau mukafa'ah. Atau balasan atas kebaikan orang. Bukan inisiatif kita. Tapi kalau ada orang jahat lalu kita balas dengan kebaikan itu ihsan. Ayat tadi dengan riwayat tadi menunjukkan siapa yang memberi maaf kepada orang lain, Allah mengampuni dosa dia. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu maafkan mereka? Abu Bakar menjawab, "Bala uhibbu ayaghfirullahu." Ya, saya sangat suka kalau Allah mengampuni dosa saya. Oh, jadi ternyata di balik pemberian maaf itu ada seabrek balasan dari Allah. Balasannya kita dari Allah, bukan dari sesama manusia, bukan dari orang yang kita maafkan itu. Yang sama, percuma saya maafkan juga dia itu. Pasti dia akan gitu-gitu lagi. Berarti dia mengharapkan balasan atas maaf yang diberikannya dari orang itu. Oh, siapa yang mengharapkan balasan dari orang, pasti dia kecewa. Ya. Tapi siapa orang yang memaafkan orang lain yang salah? Karena mengharapkan janji yang Allah sediakan tentang memberi maaf, dia tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Oleh karena itulah, sikap pemaaf adalah sikap yang merupakan akhlak yang mulia yang lahir dari tauhid. Itu tadi secara umum kepada semua orang. Terlebih kepada suaminya nih. Pendamping setia seumur hidupnya. Yang pasti suatu saat berbuat kesalahan, maka memaafkan suami yang melakukan kesalahan jauh lebih utama dibanding memaafkan orang lain. Karena kebaikannya akan kembali juga kepada diri. Dengan memaafkan, mungkin suami malu memperbaiki. Lalu keadaan hubungan setelah itu semakin akrab atau minimal seakrab sebelumnya. Nyaman lagi itu. Tapi kalau enggak, tiada maaf bagimu. Terus setelah tidak dimaafkan apa? Apa akan bermusuhan? Pokoknya tidur jangan sekamar. Kesana, kesana, kesana gitu kan. Apakah begitu akan nyaman enggak? Enggak. Bagaimana anak-anak yang melihat kedua orang tuanya tidak harmonis? Mereka sumpah. Mereka stres. Mereka juga merasakan ketidaknyamanan secara psikis. Melihat orang tuanya tidak akur. Dampaknya besar itu. Satu-satunya jalan memaafkan dan memperbaiki. Bagaimana caranya agar kita bisa tulus memaafkan kesalahan sebesar apapun? Salah satu ini salah satu, bukan satu-satunya. Sudah jam 6 lewat. Adalah dengan membandingkan kesalahan suami dengan seabrek kebaikan yang pernah dilakukan, diberikan suami kepada kita. Ya nafkahnya, lahirnya, ya batinnya, ya perlindungannya, ya kasih sayangnya, ya perhatiannya, dan seterusnya. Ya akan sebanding itu. Kesalahan sekali dua kali, kebaikannya tiap hari. Seorang sahabat dimaki-maki oleh istrinya. Istrinya berbuat lancang dan kurang ajar kepada dia sebagai suami. Dia tidak kuasa melawan karena suami istrinya yang marah itu sedang mencapai puncak. Dia keluar mau mengadukan ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya nih? Begitu sampai di rumah Umar mau meminta izin masuk, dari dalam rumah Umar terdengar suara istri Umar sedang membentak-bentak Umar persis seperti yang dialami dirinya. Dia mikir saya kesini mau curhat tentang itu. Minta jalan keluar. Umar sendiri mengalaminya. Akhirnya dia pergi. Gak jadi. Percuma kan? Bagaimana dia bisa meminta solusi dari orang yang permasalahannya sama? Baru beberapa langkah keluarlah Umar. Melihat ada orang yang sepertinya baru pergi dari pintunya. Lalu dipanggil. Dia tanya ada apa. Dia bilang, istriku berbuat kasar kepadaku. Dan aku bermaksud mengadukan ini kepadamu. Tapi begitu aku tiba di pintu rumahnya, rumahmu, aku mendengar istrimu sedang berbuat yang sama seperti yang dilakukan oleh istriku kepadaku. Kalau engkau sebagai pertama Amirul Mukminin, kedua orang yang tegas, yang keras, disegani kawan dan lawan, diperlakukan seperti itu, apalagi aku. Makanya aku gak jadi. Apa kata Umar? Kata Umar, tahu gak apa yang menjadi rahasia? Kenapa aku tidak membantah sepatah kapatuku kata aku kepada kekasaran istriku? Tidak. Kata Umar, kebaikan-kebaikan istriku jauh lebih banyak dari kesalahannya tadi. Dialah yang mencucikan bajuku. Dialah yang memasakkan untukku. Dialah yang mengandung anak-anakku, melahirkannya, menyusuinya, dan merawatnya. Dialah yang memelihara hartaku dan membereskan rumahku. Dia pula lah yang membuat aku bisa terhindar dari bermaksiat kepada wanita lain karena penyaluran kepada dirinya sah dan bernilai ibadah. Kebaikannya tak terhitung, tak sebanding dengan kesalahan satu dua yang dilakukannya. Itu kata Umar. Jadi ingat-ingat kebaikan istri ketika istri berbuat kesalahan yang besar kepada kita. Apa kata sahabat itu? Istriku pun demikian ya Amirul Mukminin. Kata Umar, isbir. Sabarlah kamu karena kehidupan ini tidak akan lama. Ini salah satu kiat bagaimana menghadapi kekasaran pasangan kita kepada kita. Bandingkan kesalahan itu dengan seabrek kebaikan. Kalau istri melihat suaminya bersalah, agar tidak sakit hati, tidak dongkol, tidak emosi, tidak marah, ingat-ingatlah kebaikan suami. Kebaikan suami tidak pernah berhenti setiap hari, setiap bulan, setiap waktu bahkan. Baik dengan uangnya, nafkahnya, perhatiannya, perlindungannya, kasih sayangnya, dan seabrek kebaikan yang tidak bisa kita absen satu-satu. Semuanya itu bisa menghapuskan sikap dongkol dan melahirkan toleransi dan memaklumi kesalahan suami. Kembali kepada yang tadi, suami kita bukanlah malaikat. Pasangan hidup kita bukanlah nabi yang maksum. Pasangan hidup kita hanyalah seorang manusia biasa yang pasti suatu saat terjerumus dalam kesalahan, dan itu adalah salah satu di antara kesalahan yang sedang dialami. Maklumilah dan maafkan. Begitu juga suami ketika melihat istrinya berbuat salah, bandingkan dengan semua seabrek kebaikannya. Karena istri kita, kita punya anak. Karena istri kita, kita punya rumah. Karena istri kita, kita getol mencari nafkah dengan niat ibadah menafkahi anak dan istri. Karena istri kita, kita tidak menceburkan diri ke dalam kemaksiatan kepada wanita lain. Karena istri kita, kita memiliki status sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena istri kita, kita memperoleh seabrek pahala dan kebaikan. Pokoknya kebaikan akibat istri itu gak bisa dihitung. Nggak bisa dibikin listnya. Belum perasaannya, belum pikirannya. Yang apabila tidak memiliki istri, perasaan dan pikiran bisa hampa. Tujuan hidup pun tidak memiliki arah. Sumber kebahagiaan pun tidak akan bisa dia peroleh. Maka dengan ini kita akan memakluminya. Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu kan dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar. Dalam bab tentang kedurhakaan istri kepada suami dan kesabaran suami, memuat sebuah kisah. Kisah itu tadi di mobil ketika jalan ke sini dibahas dan ditanyakan. Dan saya pernah membuat status di Facebook mengisahkan kisah ini. Dengan judul Buah dari Kesabaran. Ada seorang muslim yang punya saudara di kota lain. Dan dia setiap tahun selalu berkunjung. Setahun sekali. Suatu saat dia berkunjung lalu salam. Assalamualaikum ke rumahnya. Ada seorang wanita. Waalaikumsalam. Man fil bab, siapa yang ada di pintu? Dijawab, aku adalah aku adalah teman dari suami. Wanita di dalam itu menjawab dengan kata-kata kasar dan tidak pantas. Suamiku belum pulang, la sallamahullah. Suamiku belum pulang, semoga Allah tidak menyelamatkannya. Lalu dibongkar semua aib-aib suami. Ketika sedang demikian, datanglah suami dari wanita ini. Kawan dari si tamu ini. Dari arah gunung. Mengiringi seekor singa besar yang di atas punggungnya terikat setumpuk kayu bakar. Ketika melihat sang tamu, sang pribumi yang baru datang ini menyambut, menurunkan kayu bakar dari punggung singa besar, lalu menyuruh si singa itu pergi sambil mendoakan, idhab barakallahu fi. Kelihatan singa itu tunduk kepada dia. Selama itu istrinya terus ngoceh dengan kata-kata yang buruk dan sikap yang kasar, berisi doa-doa buruk. Sang suami tidak membantah sedikit pun. Lalu menyuruh tamunya masuk. Lalu dia memasak sendiri, menjamu tamu sementara istrinya terus ngoceh. Tapi suami sabar, tidak membantah satu patah kata pun. Selesai menjamu, lalu si tamu pulang. Sudah. tamat episode pertama. Tahun berikutnya ini episode kedua. Dia datang lagi. Dengan tetap tidak menghilangkan memori kekaguman kepada saudaranya atas kesabarannya menghadapi kepecatan istrinya tahun yang lalu. Ketika dia masuk, ketika dia datang di pintu, dia salam, terdengar suara wanita yang santun dari dalam. Waalaikumsalam, man fil bab, siapa yang ada di pintu? Aku adalah saudara dari suamimu. Silakan duduk dulu. Suamiku belum pulang, semoga Allah menyelamatkan dan melindunginya. Wanita ini bicara dengan santun, penuh doa-doa kebaikan bagi suaminya. Mencerminkan kesabaran dan kekonaahan dia. Tak lama kemudian datanglah suami dari istri ini dengan memikul kayu bakar di punggungnya dan tidak terlihat singa bersamanya. Melihat sang tamu, dia cepat menurunkan kayu bakarnya dan menyambut sang tamu. Kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sementara itu si istri menyambut suaminya dengan doa-doa kebaikan, dengan hiburan, kata-kata yang menghibur, lalu dia memasakkan sebagai suguhan bagi si tamu. Lalu menyuguhkan. Si istri ini berbeda dengan tahun yang lalu. Santun, sopan, dan penuh doa-doa kebaikan bagi suaminya. Kalau tahun lalu suaminya kelihatan roman wajahnya seperti memendam kesedihan yang dia tutupi dengan senyum yang dipaksakan. Kalau sekarang begitu ceria, cerah roman wajahnya mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Setelah beres dijamu, pamitlah sang tamu mau pulang. Kayak mau udahan lagi ya. Tapi sebelum pulang dia bertanya, wahai saudaraku, saya pamit, tapi tolong beritahukan kepada saya apa yang terjadi pada dirimu dan istrimu. Tahun yang lalu aku temui, ya, istrimu berbuat kasar, kotor, mendoakan keburukan kepada dirimu, mengungkap aib-aibmu. Dan aku melihat engkau datang dari gunung menggiring seekor singa yang besar yang mengangkut setumpuk kayu bakar di punggungnya. Singa itu tunduk kepadamu, sementara kamu tunduk kepada istrimu. Tapi tahun ini, aku melihat wanita yang berbeda, sopan, santun, penuh kebaikan. Dan aku lihat engkau datang dari gunung dengan memikul kayu bakar di punggungmu tanpa terlihat singa bersamamu. Apa yang terjadi? Menjawablah sang suami ini. Dia katakan, dulu istriku tahun lalu yang bejat sudah meninggal. Aku begitu tersiksa hidup bersamanya. Setiap hari, setiap saat yang aku dengar ocehan dan doa-doa keburukan. Tapi aku sabar dalam menerimanya. Dan Allah menganugerahkan balasan atas kesabaranku berupa ditaklukannya seekor singa jantan yang besar untukku. Lalu aku bertemu lagi dengan wanita yang menjadi istriku sekarang. Dia santun, soleh, dan sopan. Qanaah. Aku berbahagia hidup dengannya. Tak lagi butuh kesabaran untuk mendampinginya. Karena itulah maka Allah pun tidak lagi menaklukkan singa yang dulu bagiku, dia pergi entah kemana dan tak kembali. Tapi aku hidup berbahagia dengan wanita yang sekarang. Itulah yang menjadi rahasianya. Kesabaran berbuah manis. Oh, itu akhirnya dia pamit pulang ke rumahnya di kota lain, di desa lain. Jadi kita lihat kesabaran suami menghadapi istri yang buruk akhlaknya, Allah balas dengan mengaruniakan ditaklukannya seekor singa jantan yang besar. Di balik kesabaran atas setiap musibah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran orang tersebut. Akan Allah balas di dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu, bersabar atas kesalahan pasangan hidup adalah jalan keselamatan. Memberi maaf kepada pasangan hidup kita atas kesalahan yang mereka lakukan adalah sebuah kemestian yang Allah akan balas dengan seabrek kebaikan. Dan ini yang akan menyebabkan guncangan di rumah tangga akan kembali tenang. Keharmonisan yang pernah terkoyak atas kesalahan salah seorang di antara suami istri itu akan kembali tersambung, tertambah, sehingga kemesraan, keharmonisan, kenyamanan hidup berumah tangga akan kembali terjaga. Dan kembalilah rumah tangga akan kembali seperti slogan semula, Baiti Jannati. Inilah yang akhlak, poin akhlak berikutnya atau karakter berikutnya yang lahir dari kemuliaan akhlak tadi. Inilah yang kesekian. Keberapa tuh? Keempat. Poin yang kelima. Masih melanjutkan poin keempat, kiat menghadapi kekasaran istri. Ya, bagaimana caranya agar suami sabar? Agar suami sabar mendengar atau ketika dirinya disakiti oleh istrinya, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan, adalah mengingat dengan sepenuh keyakinan bahwa kita sebagai suami ada yang sedang membela kita dan memarahi istri yang berbuat salah kepada kita tersebut. Dan yang membela kita itu juga wanita yang jauh 1000 kali lipat lebih cantik daripada istri kita. Siapa wanita itu? Apakah Will? Apa itu Will? Wanita idaman lain. Bukan. Dia adalah bidadari surga. Calon istri kita di surga nanti. Dia tetap mengawasi kita selama kita hidup di dunia. Tatkala seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, maka sang bidadari surga membela kita dan memarahi istri itu. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. La tu'dhihi qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya, kecuali istri dari suami itu di akhirat berupa para bidadari dari surga berkata, "Jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Dia itu hanya sementara berada di sampingmu, sebentar lagi berpisah meninggalkanmu dan mendatangi kami." Itu kata bidadari dari surga. Seorang lelaki ahli surga juga sangat dirindukan oleh bidadari surga. Sangat ditunggu kedatangannya oleh bidadari surga. Yang pesona dari bidadari surga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Coba nanti menggiurkannya surga, dengar ya, daurah Desember di Belanda ya. Cukup didengar di Jepang aja. Bila satu tetes aroma bidadari dari surga menetes ke alam dunia, ke jagat raya, pasti wangilah seluruh alam jagat raya ini. Setetes saja itu, seluruh alam jagat raya ini bisa wangi loh. Udahlah, jangan membayangkan itu. Jadi ketika seorang laki-laki disakiti oleh istrinya di dunia, maka istrinya di akhirat berupa, di surga berupa bidadari surga, membentak si istri di dunia itu. Jangan kamu kesakiti dia. Semoga Allah memerangi. Dia hanya sementara berada di sampingmu. Sebentar lagi dia meninggalkanmu dan menghampiri kami, mendatangi kami. Coba ingat-ingat ketika istri memarahi kita, membentak kita, ingat. Sekarang ada yang membela kita, memarahi istri kita. Semakin hebat marahnya istri kita, semakin hebat pembela. Bayangkan pembelaannya. Kita akan dibuatnya tersenyum ketika istri memarahi kita. Yang kita fokus dengarkan bukan omongan istri kita, kita fokus membayangkan jawaban para bidadari surga membela kita. Kita akan tersenyum di tengah bentakan istri. Nanti kalau istri nanya, kamu kok dimarahi malah tersenyum-senyum? Kita jawab, kan ada yang membela. Seorang wanita cantik luar biasa, sekarang dia lagi memarahi mulu. Saya dibela. Makin marah. Mana lihat BB-nya? Jangan-jangan lewat BB. Lihat SMS-nya, lihat segalanya. Perlihatkan, gak ada. Siapa wanita itu? Kita jawab, bidadari dari surga. Loh, kamu tahu dari mana? Nih hadis. Apalkan dari sini, apalkan. Nabi bersabda, la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawzatuhu fil minal huril 'ain. Tidaklah seorang istri memarahi suaminya di dunia kecuali istri dari suami itu di surga berupa bidadari surga akan berkata, la tu'zihi qatalakila. Jangan kamu marahi dia, semoga Allah merangi. Dia sementara saja berada di samping. Sebentar lagi akan pergi meninggalkanmu dan mendatangi kami yang selama ini merindukan. Mudah-mudahan dengan dibacakan hadis ini dia malu. Oh iya, maaf ya. Jangan dulu pergi ya. Seperti itu. Dengan cara seperti insya Allah kita akan mampu menghadapi permasalahan rumah tangga dengan sabar dan baik. Inilah yang kelima. Kita masih punya sisa materi tentang kewanitaan, membahas apa? Beberapa dosa yang banyak diremehkan oleh para wanita. Mungkin akan nyambung ke sana, ya. Oleh karena itu, materi wanita atau istri idaman, karena waktu yang tersisa kurang dari setengah jam lagi, kurang dari 20 menit lagi, kita sisakan untuk bertanya jawab. Cukup sampai di sini saja dulu kajian materi ini. Nanti kita akan lanjutkan esok dan lusa dengan materi lanjutan dari ini dengan judul yang berbeda tapi masih satu tema. Ya, kita masuki tanya jawab. Alhamdulillah. Fadhol. Itu menyimak dari perkataan Abu Bakar, saya tidak akan lagi menyuplai kepada mereka. Apa itu tidak menghapus amalan dia? Karena kan sum'ah dengan perubahan ucapan itu, orang bisa tahu itu bahwa Abu Bakar itu pernah mau menyuplai. Pertama, perkataan itu tidak dikatakan di hadapan orang, tapi hanya berkata dalam diri sendiri, tapi Allah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tidak diberitahukan, semua orang tahu kedermawanan Abu Bakar. Karena terlihat, terasa, dan diberitahukan oleh orang-orang yang ditolongnya, yang dibantunya. Jadi sama sekali tidak merusak amal-amal Abu Bakar di masa-masa yang lalu. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat. Prioritas akhwat dulu ya. Saya seorang ibu rumah tangga sekaligus mahasiswa pasca sarjana di Jepang. Ketika mengikuti kajian, saya berpikir untuk tinggal di rumah dan mengurus anak-anak saja sepulang ke Indonesia. Namun di lain waktu, saya seringkali berpikir untuk mengaplikasikan ilmu dengan bekerja di luar rumah. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik akhwat yang bertanya. Ini semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan dan hidayah kepada si penanya ini ke jalan yang benar. Pertama, sebaik-baik medan jihad bagi wanita tadi adalah di dalam rumahnya. Bahkan sholat yang untuk laki-laki diwajibkan di masjid dengan seabreng keutamaan, bagi wanita sebaliknya. Wabuyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Termasuk wanita-wanita yang ada di Mekah dan di Madinah. Padahal sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Apakah hadis yang menyatakan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka dibanding masjid, apakah ini kepada wanita yang ada di Indonesia? Bukan, Indonesia waktu itu belum ada ya. Tapi kepada wanita yang ada di Madinah, termasuk juga yang ada di Mekah. Padahal di Mekah berapa kali lipat? 100 kali lipat dibanding Madinah. Berarti 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Tapi kata Nabi, rumah-rumah mereka lebih baik. Mana lebih baik? Aktsaruha ajr. Lebih banyak pahalanya. Itu sholat. Padahal sholat ibadah. Yang tidak mengandung atau berpotensi maksiat. Kalau dilakukan dalam masjid, dalam suasana yang aman. Bayangkan kalau untuk beribadah dengan potensi maksiat lebih kecil saja, lebih baik di rumah apalagi selain sholat. Ya, apalagi seperti bekerja. Terlebih kalau akhwatnya ini mahasiswa magister atau apalagi doktoral gitu ya. Saya yakin suaminya minimal selevel atau lebih tinggi. Mungkin S4. Dan insya Allah kemungkinan besar begitu pulang dari Indonesia juga ilmu dari suaminya ini pasti banyak diperbutkan oleh perusahaan-perusahaan bonafit. Dengan gaji, iming-iming gaji yang tidak kecil. Saya yakin pasti lebih dari mencukupi. Lalu untuk apa wanita itu bekerja mencari uang bila suaminya sudah memiliki penghasilan yang lebih dari cukup? Oleh karena itu, yang terbaik ya di rumah. Itu yang terbaik. Kalau umpamanya harus bekerja, dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah menutup aurat ketika keluar dari rumah ke tempat kerja. Kedua, aman dari fitnah baik di jalannya maupun di tempat kerja, tidak ikhtilat, ya, tidak berkhulwat, gitu kan. Ketiga, pekerjaannya yang layak bagi seorang wanita. Bukan jadi tukang tembok, tukang naik ke tiang listrik. Dan yang keempatnya, tidak mengabaikan kewajiban pokok dia sebagai seorang istri dan ibu. Kalau semua syarat itu terpenuhi, boleh. Dengan risiko yang besar, apa risiko besarnya? Dijamin hak dan kewajiban suami istri tidak akan tertunaikan dengan baik. Walaupun di rumah ada pembantu, ada anak-anak, bisa beres. Kemudian suami pulang dalam keadaan mungkin istri belum pulang atau suami juga baru pulang dalam keadaan sama-sama capek, sama-sama lelah. Dalam kondisi lelah masing-masing caper, butuh perhatian. Ya. Lalu menunjukkan kecapeannya dengan mengeluhkan pekerjaannya, kecapeannya, mengeluh, pada mengeluh. Sedang capek mendengar keluhan, ya. Kata suami, ini si istri kok malah mengeluh, bukannya bikinin kopi atau teh atau mijitin atau apa, kok malah, "Pak, saya kok ini coba pijitin. Saya baru capek juga loh." Bapak kata suami, ya. Kedua, emosi labil ketika capek. Ketiganya, hak dan kewajiban tidak akan tertunaikan dengan baik. Terlebih apabila pekerjaan dari kantor enggak selesai dibawa ke rumah. Suami sudah tidur, menunggu istri, istri terus masih di tempat kerja. Ya. Pas suami istrinya udah enggak kuat, lalu tidur ke apa masuk ke kamar, suami sudah ngorok. Gitu ya. Karena telat bangun, karena telat tidurnya, bangunnya juga telat. Suami subuh sudah ke masjid, pulang dari masjid, dibayang-bayang kopinya, tehnya sudah ada, ini masih ngorok. Jengkel nanti suami. Rumah tangga macam apa kayak begitu? Hubungan seksual antara istri dengan suami tidak tertunaikan dengan baik. Sudah pada-pada lelah. Ketika suaminya sedang mood, istrinya enggak, saya masih capek. Nantilah tahun depan. Kalau sudah libur panjang. Kalau itu sudah tidak tertunaikan, keharmonisan, kemesraan, sudah berkurang, bisa hilang. Padahal desakan biologis dari suami tidak akan pernah surut. Istri tidak mampu memberikannya. Apa yang terjadi? Dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemaksiatan di luar. Uang banyak, kesempatan memungkinkan, alasan bisa seabrek dibikin. Lembur ke, tugas luar kota ke, dan seterusnya kan. Nah itu berbahaya bagi kehidupan rumah tangga. Apa itu rumah tangga yang kita inginkan? Uang melimpah, tapi tidak memiliki ruh di dalam kehidupan rumah tangganya. Allahul Musta'an. Yang kita kejar ini apa? Uang apakah kebahagiaan? Kalau kebahagiaan, korbankan uang. Kita mencari banyak uang itu agar kita bahagia. Tapi kalau dengan banyak uang membuat kita jadi gersang, ya, ngapain gitu. Wallahu a'lam bissawab. Apakah istri berdosa bila ia berbicara kepada suami dengan nada suara yang tinggi? Walaupun sedikit banyak, nada suara yang tinggi tersebut adalah sifat bawaan istri tersebut karena suku atau daerah. Iya. Nanti kita ada materi akhlak. Akhlak ini ada dua. Akhlak yang disebut tabi'iyah atau jabaliyah. Ada akhlak yang muktasabah. Akhlak yang jabaliyah atau tabi'iyah, akhlak yang memang bawaan. Ada unsur genetika terwariskan dari kedua orang tuanya. Itu jabaliyah. Kedua muktasabah. Muktasabah itu hasil ikhtiar. Umpamanya dia tadinya pelit. Pelit dia. Mungkin turunan dari orang tuanya. Ya. Tapi kemudian suatu saat dia dengar kajian. Di kajian itu dibahas tentang bahayanya sifat pelit dan agungnya kedermawanan. Pahala orang dermawan begini-begini. Dia tertarik. Pas mau pulang ada temannya manyun. Ditanya kenapa. Bingung pulang nih jalan kaki. Kayak, loh kenapa gak ada ongkos. Nah dia keluar nih 1.000 rupiah. Bukan yen. Kelihatan orang itu seneng. Alhamdulillah ukhti. Lu terima kasih. Jazakillahu khairu. Semua diganti 1.000 kali lipat. Umpamanya ya. Melihat orang itu senang dibantu, senang dia. Membantu orang itu menyenangkan. Keluar lagi 5.000, ditambah. Terus begitu, karena tertarik dengan iming-iming materi tadi, awalnya berat, lama-lama melihat orang yang dibantunya begitu senang dan gembira, akhirnya terdorong, akhirnya lama-lama jadi akhlak. Jadi aja dermawan, tadinya pelik, dia bisa berubah. Itu akhlak yang muktasabah. Termasuk kebiasaan nada bicara yang tinggi dengan nada yang membentak. Karena unsur kedaerahan. Bisa gak dirubah? Bisa. Dengan cara dilatih. Dengan cara bergaul dengan orang-orang yang berkarakter lembut. Seperti orang Sunda gitu ya. Orang Jawa. Jawanya Jawa Solo tapi. Sundanya jangan Sunda Banten. Sunda Bandung gitu. Nah, akhirnya dia bisa berubah. Ya. Coba ikhtiarkan untuk merubah sesuatu yang sudah berurat akar itu insya Allah bisa dirubah dengan latihan yang terus menerus. Kedua, apa sholat antara suami istri saja di rumah? Terhitung melakukan sholat berjamaah karena tidak ada masjid yang dekat dengan rumah. Kalau masjid jauh dari rumah dengan ukuran tidak terdengar adzan, maka suami tidak wajib ke masjid. Yang wajib itu kalau dekat dan terdengar adzan. Kalau enggak terdengar, maka tidak ada kewajiban. Dia boleh sholat di rumah karena ada udzur itu dan boleh berjamaah dengan istri. Tapi kalau umpamanya ada, umpamanya di sini agak jauh gitu ya, tapi bisa dicapai dengan kendaraan, motor atau sepeda, maka itu lebih baik walaupun tidak wajib. Bagaimana adab dan sikap seorang wanita bila ia berbicara dengan pria lain yang bukan mahram? Apa arti dari tidak boleh merendahkan suara? Ya, adab yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika berbicara dengan laki-laki lain karena ada keperluan yang mendesak. Pertama, kalau memungkinkan dibalik hijab. Kalau umpah di jalan bertemunya, ada keperluan bertanya kayak gitu karena jalan gak tahu, maka janganlah menatap matanya atau wajahnya, menunduklah. Allah menyatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Ayat 31 nya adalah dari surat An-Nur yang ke-30. Untuk wanita, kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita beriman, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan. Kedua, berupailah untuk tidak berkhulwat berdua-dua. Cari yang ramai, yang banyak orang. Yang ketiganya, nada suaranya jangan digenit-genitkan. Yang dimaksud merendahkan suara yang ditanyakan mungkin ada dalam surah Al-Ahzab 33, wala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kamu merendahkan suaramu sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Yang dimaksud merendahkan di sini menggenit-genitkan suara sehingga menarik, menggoda laki-laki yang mendengar. Maka berbicara dengan baik dan lurus, tidak mengandung unsur kemanjaan, unsur menarik perhatian, dan unsur menggoda pasang atau lawan jenis yang menjadi lawan bicaranya. Allahu a'lam. Terakhir, pas mau maghrib ya sebentar lagi. Ada pertanyaan dari ibu yang berada di Nagoya. Daurah yang awal saya di Nagoya ya. Nagoya. Di Batam juga ada daerah Nagoya tuh. Ada orang Batam sini? Ada yang tahu? Yuk, Ustaz makan di Nagoya. Uduh, ini ke Jepang apa? Ternyata ada di sana. Pertanyaan dari ibu di Nagoya, apa hukum memindahkan kuburan? Kalau boleh bagaimana caranya? Mohon penjelasan. Pada asalnya, kalau tidak ada alasan atau udzur, jangan dipindahkan. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Seperti menguburkan kuburan itu di masjid sebelum tahu, dan itu terlarang. Setelah tahu, maka wajib digali dan dipindahkan ke pekuburan umum. Atau umpamanya dikuburkan di bukan penguburan umum, umpamanya di halaman rumah. Sebelum tahu, setelah ngaji kemudian tahu, maka kemudian dipindahkan. Atau umpamanya ada pelebaran jalan yang mau tidak mau itu harus. Tidak bisa tidak. Maka daripada digilas truk gitu ya, maka gali kemudian boleh dipindahkan. Jadi kalau ada udur-udur yang memang tidak bisa dihindari, maka dibolehkan. Terakhir benar nih, dari Ahwat. Seringkali saya merasa kesal dan ngambek ke suami. Ini curhat nih. Mungkin suaminya ada di sini. Jika suami tidak membantu pekerjaan rumah tangga, saya sudah capek mengurus anak dan butuh bantuan suami. Apakah saya berdosa jika melakukan itu? Ya, kalau itu pertanyaannya ya. Ya. Karena ini pertanyaan dari Ahwat dan pertanyaannya berdosa enggak? Iya, berdosa. Gimana kalau umpamanya suami pulang marah kepada istri? Saya capek, kenapa kamu enggak bantu saya waktu di kantor? Saya telepon, kamu kesini bantu saya nih ngitung, saya lihir atau tolong diketik. Pasti istri, kok bapak gitu sih yang ikhlas kalau mencari rezeki, jangan uring-uringan kan gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini kalau istri ya yang bertanya kepada suami, kalau suami tersebut lagi rileks libur, nggak ada pekerjaan, paling ongkang kaki, paling buka internet, buka Facebook, buka Twitter, gitu ya, nggak ada kepentingan apa-apa, maka ta'awun alal birri wa taqwa dalam bentuk membantu meringankan pekerjaan istri, dampaknya luar biasa besar. Lahir batin dunia akhirat. Ya. Ya berpahala karena aplikasi dari ta'awun alal birri wa taqwa. Kedua, membahagiakan pasangan. Itu juga dapat pahala selain menggugurkan dosa. Ketiga, memperdekat, memperakrab hubungan psikis antara suami dengan istri. Di sana tempatnya bernostalgia. Di sana tempatnya bercanda dan bergurau. Di sana tempatnya saling menumpahkan perhatian. Umpamanya istri lagi masak ke dapur, samperin, "Ma, Bu, Umi, sibuk ya. Mana yang harus saya bantu?" "Ah," kata istri, "ini bawang diiris." Set set set sambil ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol masa muda ketika kita menjadi pengantin baru. Kita, saya ngiris bawang ini jadi ingat waktu kita awal-awal nikah ya. Nostalgia, memori yang manis ketika kita bermulan madu terungkap kembali. Sambil ketawa, sambil kata orang Sunda mah tepak toel gitu ya. Bermanja ria. Itu mengakrabkan hubungan. Istri juga tidak terasa kalau dibanti dengan suami. Dengan canda, dengan gurau, dengan komunikasi yang sangat bagus seperti itu. Setelah beres masak, biarkan sambil ini masak kita nyuci. Ya, umpamanya istrinya ngucak, suaminya meres. Kalau dengan mesin cuci, dari mesin cuci dimasuk-masukkannya ke dalam pengeringnya atau menjemurnya bareng sambil mengobrol. Apa yang terjadi? Yang terjadi pekerjaan cepat beres. Kedua, gak terasa capek. Ketiga, istri dan suami senang. Suami senang melihat istrinya bahagia dan cepat beres. Istrinya juga senang dibantu oleh suaminya. Apa yang terjadi? Dia akan berterima kasih kepada suami. Akan tambah sayang. Akan tambah cinta. Akan tambah mesra. Akan tambah harmonis. Dilihat oleh anak-anaknya itu, si mama, si bapak. Mani mesra begitu. Senang gak anaknya melihat orang tuanya begitu? Senang, hatinya tentram gitu ya. Berbeda kalau masing-masing ayah dan ibu yang manyun cemberut. Sekali ngomong membentak, "Ma, mana kopi?" Katanya, "Bikin sendiri, apa punya tangan gak?" Kedengaran oleh anaknya. Apa yang terjadi? Yang teralami oleh si anak. Dia akan shock. "Lah, ayah ibu saya, jangan-jangan cerai. Kalau cerai saya ikut kemana? Mama atau bapak?" Kan gitu ya. "Ah, saya bingung hidup." Macam-macam pikiran jauh. Dan itu bisa menyebabkan dia menjadi tekanan psikis, ngelamun. Prestasinya di sekolah anjlok, kerjanya ngelamun. Orang gurunya nanya, "Kenapa kamu?" "Mama dan papa berantem terus tuh." Gitu ya. Seperti itu. Oleh karena itu, keburukan dari rusaknya hubungan suami istri berimbas kepada semua perkara, termasuk kepada anak, kepada tetangga, kepada status sosial, kepada pekerjaan, dan kepada yang lain-lain. Gitu ya. Jadi bantu si istri ketika si suami memiliki waktu yang luang. Jangan sampai tugas istri mah, "Saya sudah tugas kemarin sudah tuh 4-5 hari kerja, sekarang saatnya saya santai lah. Waktu saya nyari nafkah juga kan mama gak ikut-ikutan. Biarkan saya santai." Itu suami yang gak peduli kepada istri. Kecuali kalau memang si suami butuh recovery setelah payah capek, yang apabila sekarang dia ngebantu istrinya, bisa-bisa besok pas kerja dia ambruk. Kecuali kalau begitu. Tapi kalau kondisinya lagi fit, gak ada pekerjaan yang mendesak, gak ada pekerjaan yang membutuhkan stamina yang berlebih, kemudian dia rileks santai melihat istrinya kemudian sibuk, bantu. Itu ta'awun alal birri wa taqwa, mempercepat pekerjaan, menyenangkan istri, meningkatkan harmonisasi dan kemesraan antara suami istri. Semuanya itu selain melahirkan pahala, menggugurkan dosa, juga melanggengkan keharmonisan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang antara seluruh anggota keluarga. Cukup sampai di sini, waktu maghrib sudah tiba. Di sini sudah jam 7 kurang 5 menit, sementara di Bandung masih jam 5 kurang 5 menit. Di sini mungkin sudah masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.